Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi la yuhmadu ala makruhin siwa. خلق الموت والحياة وخلق كل شيء ولا يعبد إلا إياه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه مواله أما بعد mohon tidak berdiri di depan yang duduk. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai masayikh, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Manarul Mabrur, Bapak Kiai Haji Miftahul Huda sing ganteng, dan yang tidak saya sebutkan nama satu persatu tanpa mengurangi ta'zim saya kepada para beliau, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri, terutama yang mewakili gubernur dan jajarannya, hadirin hadirat rahimakumullah. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus terus, selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Terus terus, wisah. Hadirin wal hadirat, malam ini kita memperingati haul Kiai Haji Hashim Ash'ari radhiyallahu an. Beliau adalah ulama pejuang, pejuang yang ulama. Tentunya di samping kita teladani beliau, mari kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thabul abyadu minad danas. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Amin Allahumma. Secara umum berbicara mengenai kematian, paling tidak ada komponen yang menjadi pembahasan. Komponen pertama adalah al-mayyit, Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa, setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Kemudian barang siapa yang dimasukkan ke dalam syurga dan dihindarkan dari api neraka, itulah keberuntungan yang luar biasa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran pahala atau siksa kepada manusia, bukan di dunia ini, tapi nanti pada hari kiamat. Kalau pahala manusia diberikan di dunia, niscaya alam ini enggak muat untuk menerima pahala-pahala dari Allah Subhanahu. Insyaallah beliau punya pahala yang luar biasa insyaallah, karena NU merupakan amal jariah beliau yang tidak putus-putus sampai akhir zaman kelak. Amin. Amin. Yang kedua, secara umum ahli mayit. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat." Allah pasti akan menguji kamu. Wala nabluwannakum, di sana ada lam dan nun taukid yang artinya pasti. Ya. Pasti Allah akan uji kamu. Mau tukang sayur sampai insinyur pasti diuji. Mau dari pesinden sampai presiden pasti dari orang melarat sampai konglomerat pasti Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dengan apa ujian itu? Yang pertama, dengan sedikit rasa takut. Takut sakit, takut maling, takut miskin, takut macam-macam. Wa nafsi minal amal, wa naqsi minal amwal. Diuji dengan kekurangan harta benda. Hilang mobil kita, hilang motor kita, padahal belum lunas kreditnya. Yeah. Dan diuji dengan nafas, dengan jiwa. Dimatikan yang kita cintai. Mati anak kita, dimatikan istri kita, suami kita. Kemudian dan akan diuji dengan buah-buahan secara ekonomi. Lalu apa kata Allah? Wabashshir as-sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ialah apabila dia ditimpa musibah, kehilangan harta kah, kehilangan jiwa kah, maka dia akan berkata seraya sadar, inna lillahi, saya datang dari Allah, tanpa membawa siapa-siapa, tanpa membawa apa-apa. Nggih napa nggih? Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kami akan dikembalikan juga, tanpa membawa siapa-siapa, tanpa membawa apa-apa. Jadi kalau manusia ingat mati, insya Allah cobaan yang berat akan terasa ringan. Gena bongge. Cobaan yang besar akan terasa kecil. Gena bongge. Waduh, kalungku dijambret tuwong. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, saya datang dari Allah, enggak gawa kalung. Nanti mulih kepada Allah, enggak gawa kalung. Kenapa enggak? Emang gua pikirin. Lapang dada. Ya. Kalau orang ditimpa musibah ingat mati, dia akan bisa sabar. Kalau orang sabar, maka akan dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah. Kepada orang yang sabar, Allah akan bersolawat. Biasanya kita dengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada nabi, tapi kali ini Allah juga akan bersolawat kepada orang yang sabar. Apa solawat Allah itu, Bu? Paling tidak penghargaan, penghormatan, warahmah dan rahmat, tahu rahmat. Kenikmatan zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Jadi kalau orang sabar, maka Allah akan beri hadiah, penghormatan, penghargaan. Hei, kalau Anda dapat hadiah dari Pak Gubernur saja, paling tidak itu kunci mobil. Tentu sak mobil-mobile. Kenapa nggih? Apalagi Allah kalau memberi penghargaan kepada Anda, Masya Allah. Ya. Ini hadiah buat orang yang sabar. Semoga siapapun yang ditinggalkan mati oleh ahlinya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, amin, ketabahan, amin, agar mendapat salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Unsur yang ketiga, al-musyahid, orang yang menyaksikan kematian. Seperti kita sekarang merayakan haul, kalau enggak salah yang ke-9 dari Sidratul Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Ya, tiap saat kita melihat saudara kita dikuburkan, tiap saat kita ikut tahlilan, mentahlili saudara kita yang meninggal dunia. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Kafa bil mauti wa'izu. Cukup kematian itu menjadi nasihat buat kamu. Artinya apa? Kalau kali ini kita katakanlah tahlil untuk seseorang saudara kita, pasti satu saat kita yang akan ditahlili. Kenapa nggih? Kalau hari ini kita memakamkan saudara kita, pasti satu hari kita yang dikuburkan oleh saudara-saudara kita. Kenapa nggih? Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'izu. Cukup kematian yang kamu saksikan menjadi nasihat buat kamu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya sesungguhnya kematian yang kamu takutkan itu, kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan menjemputmu dan akan menghadapkanmu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan akan mempertontonkan kepada kamu apa yang kamu lakukan selama ini di dalam dunia. Percaya apa buatan? Percaya apa buatan? Bahwa perbuatan kita akan diperlihatkan kembali oleh Allah. Percaya apa enggak? Saya mau cerita. Elek-elek ngene aku ki bintang film. Kenapa nggih? 29 film saya jadi membintangi film. Artinya apa? Saya sangat mengerti apa itu proses film, mulai dari skenario sampai syuting, sampai editing, sampai dubbing, sampai processing di luar negeri. Itu saya mengikuti setiap proses. Ternyata yang namanya film itu ilmu dari Allah. Hei, Allah berfirman, wa ma utitum minnal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan manusia ilmu kecuali sedikit. Faham? Faham? Saya mau tanya, ini apa? Bukan mic. Kalau mic itu pesawat tempur. Ini mikrofon. Apa? Mikrofon. Itu loudspeaker. Di depan saya, di depan sana ada mobil. Nggih. Di depan sana ada gedung bertingkat. Saya mau tanya, siapa yang bikin mikrofon? Manusia. Siapa yang bikin loudspeaker? Manusia. Siapa yang bikin mobil? Manusia. Siapa yang bikin gedung bertingkat? Salah. Yang bikin loudspeaker, yang bikin mikrofon, yang bikin mobil, yang bikin gedung bertingkat, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini enggak bisa apa-apa. Jangankan bikin mobil, nafas saja enggak iso. Bangun tidur aja kita kalau enggak dibangunkan Allah, enggak bisa bangun. Kenapa nggih? Nafas ini pekerjaan Allah, bukan pekerjaan sampean. Nafas saja enggak bisa. Kenapa nggih? Coba saya mau tanya, Anda bisa bernafas? Bisa bernafas? Bohong. Yang bikin Anda bernafas itu Allah. Anda enggak bisa bernafas. Paham? Apalagi bikin mobil. Kenapa enggak? Yang bikin otak manusia siapa? Yang menghembuskan ilmu kepada manusia siapa? Allah. Yang bikin tangan manusia siapa? Ini manusia dengan otak dari Allah, dengan ilmu dari Allah, dengan tangan dari Allah, dia bikin mobil. Jadi yang bikin mobil sebenarnya siapa? Allah. Gina bongge. Begitu juga ilmu film. Tadi Allah mengatakan, wajudbab akan aku perlihatkan kepadamu apa yang kamu lakukan selama ini di dunia. Untuk membuktikan kebenaran firman ini, maka Allah menurunkan satu ilmu yang bernama ilmu sinematografi atau ilmu perfilman. Kenapa enggak? Dengan ilmu perfilman, Roma Irama bisa melihat kembali ketika dia pacaran sama Rika Rahim 30 tahun yang lalu. Gak kurang, gak lebih, pas. Kenapa enggak? Dengan ilmu perfilman, Roma Irama bisa melihat kembali bagaimana dia pacaran sama Ani. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari usah tak ngombe sik. Kesuwen mas. Hei, matur nuwun Pak Jody. Matur nuwun. Wah, Pak Mamu ini ganteng tenan sampean. Matur nuwun Mas, nuwun sewu, nuwun sewu. Jadi tujuan Allah menurunkan ilmu perfilman ke dalam otak manusia untuk membuktikan bahwa perbuatan manusia tidak hilang dan bisa dilihat kembali. Faham? Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi." Setiap manusia aku gantungkan perbuatannya pada kuduknya. Coba kita lihat kuduk ini, otak belakang, otak besar. Ini kuduk, ya. Apa itu otak besar? Fungsinya sebagai memory storage, gudang penyimpanan ingatan, yang menurut ilmu fisiologi dibagi tiga tingkat. Yang pertama, saraf consciousness, saraf sadar, untuk mengingat perbuatan kita yang masih relatif baru. Misalnya, ibu tadi pagi masak apa, Bu? Jengkol. Jengkol mahal, Bu. Masih ingat, Bu? Masih. Kemarin masak apa masih ingat? Masih. Minggu lalu hutang di warung belum bayar masih ingat? Masih. Kenapa kita ingat? Ini bukti bahwa apa yang kita lakukan tidak hilang, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di unuk kita, di kepala belakang kita. Faham? Saraf yang kedua, subconsciousness, saraf setengah sadar. Ini untuk menyimpan perbuatan kita yang sudah lama. Coba Anda tanya nenek dan kakek, dia pasti ingat ketika pacaran masih perawan dan gadis di bawah tiang listrik. Gingpongi, Nek. Masih ingat, Nek? Waktu pacaran masih perawan masih ingat, Nek? Masih. Itu bukti bahwa perbuatan kita tidak hilang, kita simpan, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala fi unuki, di otak belakang kita. Begitu juga yang ketiga, saraf unconsciousness, saraf tidak sadar. Ini untuk menyimpan perbuatan kita yang kita sudah lupa ketika kita balita, ketika kita dilahirkan. Ingat apa enggak? Enggak. Itu disimpan di unconsciousness. Lalu apa kata Allah? Thumma nukhrijukum yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Maka pada hari kiamat aku keluarkan rekaman di belakang kepalamu, kitaban yalqahu mansyura, seperti kitab yang terkembang, seperti komputer yang maha canggih. Iqra kitabak, baca sendiri kitabmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukup dirimu sendiri yang menghitung perbuatanmu tanpa dihitung oleh orang lain. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَحُ. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sebesar debu, dia akan melihatnya kembali. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun kerlingan mata kedengkian, dia akan melihatnya dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dibuktikan dengan ilmu perfilman. Kenapa enggak? Begitu juga Rasulullah pesan, kalau bicara hati-hati, karena ucapanmu enggak hilang. Oh, ini naik ke langit. Dan dia akan tersimpan, terekam di sebuah lapisan langit. Nanti akan diperdengarkan kembali pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Untuk membuktikan kebenaran firman ini, maka Allah menurunkan ilmu recording system, ilmu rekaman suara. Dengan ilmu rekaman suara, kita bisa mendengar suara kita puluhan tahun yang lalu. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Begadang, jangan begadang. Itu tahun 75. Saya bisa dengar lagi loh. Ini saya nyanyi tahun 75, kok bisa saya dengar lagi? Bukti Allah menurunkan ilmu sinematografi untuk membuktikan bahwa suara kita tidak hilang. Hati-hati bicara. Nanti Allah akan hitung ucapan-ucapan kita. Allah akan hitung perbuatan-perbuatan kita. Faham? Faham? Nah, ini kira-kira yang dimaksud oleh Nabi SAW, kafa bil mauti wa'izo, cukup kematian itu sebagai nasihat buat kita. agar kita senantiasa mempersiapkan diri untuk dijemput malaikat maut. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita manusia, karena manusia ini apalagi zaman modern ya, itu sudah menjadi manusia-manusia yang materialistis, manusia-manusia yang sekuler. Seperti saya katakan tadi, orang kalau tidak mendalami Al-Quran, dia melihat pembangunan material, dia kagum sama manusia bukan sama Allah. Faham? Dia bangga sama orang Jepang. Oh, Jepang hebat, bisa bikin komputer. Bangga sama Amerika. Oh, Amerika hebat, bisa bikin satelit. Bangga sama manusia, bisa bikin ini itu, teknologinya hebat. Dia lupa, padahal yang bikin mobil, teknologi apapun, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah mengingatkan kita, apa ini dunia? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun shadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu enggak lebih dari main-main dan senda gurau. Kemarin kita melihat World Cup, pertandingan bola dunia. Bola siji diuber-uber sama 22 orang, ditonton manusia sak dunia. Kenapa nggih? Bola satu diperebutkan 22 orang, ditonton manusia sak dunia. Kenapa nggih? La'ib, dunia ini cuma main-main dan senda gurau. Wazinatun, perhiasan, emaslah, peraklah, segala macamlah. Wa tafakharum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kamu, saling bersaing tentang materi, saling bersaing tentang menyombongkan diri tentang anak-anak. Lalu apa kata Allah? Kama thali ghaith a'jabal kuffaru nabatuh. Kehidupan dunia ini enggak lain enggak lebih seperti hujan lebat, seperti hujan lebat yang menyirami bumi, kemudian bumi tadi mengeluarkan tanam-tanaman yang hijau, daunnya ranum, buahnya menakjubkan para petani. Thumma yahiju fataruhu musfarran thumma yakunu khutama. Kemudian pohon yang ranum buahnya tadi, pohon yang hijau daunnya tadi, tiba-tiba menguning, kemudian menghitam, kemudian hancur, enggak ada apa-apa. Allah mengumpamakan kehidupan dunia seperti itu. Seperti tanaman yang ranum buahnya, yang hijau pohonnya, yang mengagumkan para penanamnya. Kita terkagum-kagum sama dunia ini. Tapi Allah mengatakan, duniamu seperti tanaman yang menguning, kemudian menghitam, kemudian hancur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia kecuali kesenangan yang semu, yang sesaat, yang menipu. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kalau kamu mau tahu. Bu, bu, saya mau tanya, ibu umur berapa? Enggak sama umur ya. Hei, manusia ini di dunia ini cantiknya kalau ibu paling sampai 40 tahun. Kenapa enggak? 5 tahun, 50 tahun ke atas peot. Kenapa enggak? Itulah hidup di dunia. Ya. yang jabatannya tinggi pensiun badan, pensiun, yang hartanya banyak, satu saat akan ditinggalkan harta kalau ditangkap KPK, atau dia meninggalkan harta kalau dia mati. Betul. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia kecuali semu menipu sesaat, dan akhirat itulah kesenangan yang sebenarnya. Ibu tahu syurga? Syurga enggak tahu. Sama. Orang belum mati, betul? Betul. Paling tidak mau tahu syurga. Mau tahu syurga? Ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "A'datul ibadiyyas salihin, ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan syurga nanti di akhirat buat orang-orang yang bertakwa, yaitu suatu tempat di mana keindahannya, kenikmatannya, kehebatannya enggak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia, saking indah dan hebatnya syurga. Salah satu keutamaan syurga, kata Nabi, nanti orang di surga semuanya umurnya 20-an. Muda selama-lamanya, hidup selama-lamanya, enggak tua-tua, enggak mati-mati. Nenek-nenek sorry enggak masuk surga. Ya, tuh nenek dia nangis. Maksud saya, Nek, kalau nenek mati nanti muda lagi. Amin. Bukan cuma muda lagi, Nek, perawan lagi. Ya. Dan di samping itu, kata Nabi, di surga itu wajah manusia enggak elek-elek kayak ngene. Maksud saya, kita sebagai bangsa Indonesia kalau dibandingkan dengan orang barat termasuk elek iki. Betul? Coba lihat orang barat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya putih seperti salju. Matanya hijau biru seperti permata beneran. Rambutnya pirang kuning seperti emas. Padahal orang kafir diciptakan begitu indahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat Islam tuh di jazirah Afrika, bangsa Nigeria Islam, bangsa Somalia Islam, bangsa Sudan Islam, Senegal Islam, tapi diciptakan oleh Allah hitam beleketek. Kenapa enggak? Hey umat Islam, jangan kecil hati. Kenapa? Wajah di dunia ini wajah formalitas, wajah sementara, wajah pinjaman. Nanti di akhirat bukan wajah yang ini yang kita pakai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubadila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku yang menentukan kematian di antara kamu hai manusia, dan aku tidak bisa dikalahkan. Aku akan menggantikan orang-orang yang aku matikan dengan orang yang baru, dan aku akan merubah wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui, tentunya sesuai dengan amal ibadah kita masing." Walaupun di dunia diciptakan tampan cantik seperti orang barat, seperti bintang film Hollywood, tapi kalau enggak pernah ibadah, nanti di akhirat dibangkitkan jauh lebih jelek dari monyet yang paling jelek. Na'udzubillahi min. Bu, kemana bu? Hei, mau kencing? Bali mana? Bali mana? Sebaliknya, walaupun di dunia ini kita diciptakan jelek, pendek, pesek, bengek, tapi kalau rajin ibadah kepada Allah, nanti dibangkitkan di syurganya Allah jauh lebih cantik jauh lebih tampan dari bintang film manapun di dunia ini. Bahkan istri salehah, kata Nabi, kecantikannya nanti di syurganya Allah 70 kali lebih cantik dari bidadari. Amin. Nah ini kira-kira hikmah yang harus kita petik. Persiapkan kematiannya akan menjemput kita, tentunya dengan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Last but not least, mengenai isu capres Roma Irama. Karena tadi saya dengar Mas Joko Edan, Edan tenan apa ora to? Emang Edan banget iki lho. Nek wis ngedalang Edan. Tadi diinformasikan sama beliau, masih banyak umat Islam yang bertanya sama saya, termasuk tadi ada beberapa kiai, Bang Haji, itu mengenai isu capres tenan apa ora sih? Bertanya. Sementara ini sudah menjadi isu nasional. Kenapa nggih? Maka saya ingin jelaskan dalam kesempatan ini. Sebetulnya isu capres itu muncul dari tahun 2004. Saat itu Indonesia untuk pertama kali memilih presiden secara langsung, one man one vote, satu orang satu suara. Saat itu saya kedatangan politisi dan ulama yang membawa proposal partai, Partai Islam, partai baru. Datang ke saya, dibilang, "Ji, kita sudah siap DPW DPC di 28 provinsi." Saat itu provinsi baru 28. Ya. Tinggal Anda duduk sebagai ketua umum, kita pencet knop, ini eksis di Indonesia partai baru ini. Ini duit sekian M. Bukan ember ini. Duit beneran. Asal Anda siap jadi ketua umum. Saya bilang, "Loh, kenapa Anda minta saya jadi ketua umum?" "Karena kita kepingin Anda jadi presiden tahun 2004. Wah, saya kaget-kaget. Lulu, tenanan tuh. "Betul, Bang Haji." Saya bilang, "Hei, kenapa Anda minta saya jadi presiden? Bukankah kita banyak profesor-profesor, banyak alim ulama habaib yang lebih kompeten untuk memimpin bangsa ini?" "Oh, enggak gitu, Bang Haji. Dalam sistem pemilihan presiden secara langsung, maka orang yang akan kemungkinan memenangkan pertarungan capres, kriterianya adalah pertama, orang yang punya popularitas. Popularitas Anda luar biasa. Yang kedua, yang memiliki elektabilitas, daya keterpilihan. Anda punya daya keterpilihan yang luas. Indikatornya, setiap live concert Soneta Group selalu dipenuhi oleh ribuan, bahkan puluhan ribu umat. Begitu juga setiap tablik akbar selalu dihadiri ribuan, bahkan puluhan ribu umat. Anda punya daya keterpilihan yang luas, dan Anda juga memiliki kapabilitas, kemampuan untuk memilih, memimpin bangsa ini." Saya katakan, "Dari mana Anda tahu saya mampu memimpin bangsa?" "Oh, karena visi misi Anda untuk bangsa ini sudah jelas." "Dari mana Anda tahu visi misi saya?" "Dari lagu-lagu Anda." Dia bilang, "Sebelum dunia internasional mengajak manusia untuk menghormati human rights, hak asasi manusia, Anda pada tahun 1980-an telah mengajak bangsa Indonesia menghormati hak asasi." Masih ingat lagu hak asasi? "Kebebasan beragama itu tidak kompak, kebebasan berbicara kita bebas untuk melakukan segala-galanya." Gimana panggil? "Asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila." Gimana panggil? Dan selain itu, sebelum dunia internasional Sebelum Indonesia membentuk KPK, Anda telah mengajak bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi dalam lagu Indonesia pada tahun 1982. Selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan. Gana bangge. Hapuskan korupsi di segala birokrasi agar terlaksana kemakmuran yang merata. Faham? Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 jelas berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rakyat sudah makmur belum? Kemakmuran sudah merata apa belum? Kenapa? Karena maraknya praktek-praktek korupsi, maka yang terjadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin. Gena bangge. Mereka bilang selain itu Anda juga punya komitmen untuk membangun moral bangsa melalui lagu judi, narkotika, keramat, dan lain sebagainya. Jadi Anda kompeten buat memimpin bangsa. Tolong Bang Haji duduk sebagai ketua umum. Saya katakan, waduh, terima kasih banyak atas penghormatan Anda, tapi saya mohon maaf, tidak berambisi untuk menjadi presiden. Emangnya jadi presiden enak? Betul. Presiden buat saya bukan jabatan yang menggiurkan, tapi menakutkan. Kenapa enggak? Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah dan manusia. Kenapa enggak? Enakan jadi raja dangdut lagi. Kenapa enggak? Pada tahun 2009 datang lagi tim ses dari seorang capres melamar saya dengan dasar tadi, dengan dasar kriteria tadi, Bang Haji. Anda kita minta untuk mendampingi capres kita untuk menjadi wapresnya. Saya katakan, matur nuwun sangat. Kemarin saya ditawari jadi presiden aja enggak mau, apalagi wakile. Nggih. Pada tahun 2012 datang desakan. Saya katakan bukan lagi permintaan, tapi desakan dari sekelompok ulama habaib saat itu yang mewakili Forum Ulama Habaib Betawi, dan pada hari yang lain juga datang habaib yang mewakili Persatuan Habaib Nasional, dan pada hari yang lain datang juga teman-teman politisi dari Senayan. Ji, Anda harus maju 2014 mewakili aspirasi umat Islam. Ini momentum buat antum. Dan berbeda dengan 2004-2009, kali ini anehnya saya pun punya keterpanggilan untuk ikut membenahi bangsa ini. Dasarnya apa? Yang pertama, saya melihat bangsa ini semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan, semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, semakin jauh dari nilai-nilai persatuan, semakin jauh dari nilai-nilai musyawarah mufakat, semakin jauh dari nilai-nilai keadilan sosial. Indikasinya, tidak ada satu hari tanpa caci maki, tanpa hujat menghujat, fitnah mengfitnah antar elit politik di media massa. Gena bongge. Tidak ada satu hari yang berlalu tanpa anarkisme yang dilakukan oleh berbagai macam elemen bangsa. Genabongge. Tidak ada satu hari yang berlalu tanpa konflik horizontal antar komponen bangsa, mahasiswa dengan aparat, mahasiswa dengan massa, kemudian konflik antar umat beragama, bahkan sampai konflik antar aparat penegak hukum, tentara dan polisi berkelahi. Genabongge. Dan di samping itu secara eskalatif yang namanya kejahatan semakin meningkat, secara variatif semakin beragam bentuk kejahatan, mulai dari kejahatan-kejahatan pemerkosaan di angkot-angkot sampai white collar crime, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi, yaitu korupsi. Ini yang merupakan keterpanggilan saya, apatah lagi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu orang yang sungguh-sungguh menyeru kepada kebaikan dan dengan sungguh-sungguh mencegah berbagai macam kejahatan dan kemungkaran. Nah, inilah yang memotivasi saya untuk juga bersedia memimpin bangsa ini. Oleh karena itu, pada satu hari Minggu pagi di Majlis Ta'lim Habib Ali bin Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi di Kuitang, di depan media saya nyatakan, apabila dukungan ulama dan habaib yang merupakan representatif dari umat Islam semakin besar di Indonesia, apabila ada satu partai politik bersedia menjadi kendaraan politik saya sebagai persyaratan konstitusional, maka hari ini saya menyatakan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya nyatakan saya siap dicalonkan untuk jadi presiden tahun 2014. Ini kronologinya. Sejak saat itu, subhanallah, dukungan dari habaib ulama semakin meluas, dukungan umat semakin meluas, elemen-elemen bangsa semakin meluas, ormas-ormas, bahkan mahasiswa. Akhirnya datanglah Cak Imin, Muhaimin Iskandar, beserta stafnya dari DPP PKB Partai Kebangkitan Bangsa, melamar saya untuk menjadi presiden dari PKB tahun 2014. Jadi kalau sekarang kita punya Pak Prabowo Subianto sebagai capres dari Gerindra, kita punya Bapak Wiranto sebagai capres dari Hanura, kita punya Pak Abu Rizal Bakri sebagai capres dari Golkar, kita punya Ibu Megawati sebagai capres dari PDI, maka sekarang kita juga punya dari PKB capresnya Roma Irama. Makanya PKB sekarang singkatannya partainya Kesatria Bergitar. Oke. Nah, ini untuk diketahui. Namun saya tidak akan mengatakan kepada bangsa ini, saya tidak akan mengatakan kepada umat Islam, hey, pilih Roma Irama. Na'udzubillahi min dzalik. Saya tekankan sekali lagi, saya tidak berambisi untuk menjadi presiden, karena saya tahu presiden itu berat tugasnya. Gina bongge. Tapi saya berada pada posisi yang tidak bisa menolak, karena desakan ulama habaib yang merupakan representatif dari umat Islam, representatif dari bangsa ini. Jadi kalau saya nolak, hukumnya dosa besar. Ibarat militer disersi, lari dari tugas, faham? Oleh karena itu saya ingin mengatakan kepada bangsa ini, mari kita baca suratul Fatihah. Biberkatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengutus seorang pemimpin yang ideal untuk bangsa ini, yang memiliki kriteria dari Allah dan Rasulnya. Yang pertama, dia harus siddiq, artinya memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk membangun bangsa. Yang kedua, dia harus tabligh, berani menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah dari Allah dan Rasulnya. Dia harus religius, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia harus amanah, kredibel, bisa dipercaya, tidak khianat kepada Tuhannya, tidak khianat kepada agamanya, tidak khianat kepada bangsa dan rakyatnya. Yang keempat, dia harus fathonah, cerdas,